إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Muntaqan Nafis Min Talbis Iblis karangan Syekh Ali Hasan Al-Halabi, yang ditahqiq dari kitab Talbis Iblis karangan Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Dan masih pada pembahasan Al-Babu Thalif Fit Tahdhiri Min Fitani Iblis Wa Makayidihi, bab ketiga, perhatikan halaman 33, waspada terhadap fitnah dan tipu daya iblis. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan untuk ikhwah yang belum memiliki kitabnya, dan alhamdulillah misalnya rutin mengikuti kajian ini entah di Masjid Imam Syafi'i atau di Masjid Al-Faruq, menuliskan namanya di kertas dan kalau bisa tentunya ini dengan nomor handphone, karena kita akan tandain tanggalnya hari ini supaya antum adalah yang berhak lebih dulu untuk mendapatkan. Nanti dikumpulkan kepada Akh Rahman ya, Akh Abdul Rahman atau Rahman Sulaim. Wallahu a'lam bissawab. Jangan kasihkan langsung, kirim lewat GNE. Kasihkan langsung ya. Oke. Jadi antum catat nama, habis itu nomor telepon, setorkan ke Rahman. Jadi biar kita tahu dan kita kumpulkan tanggalnya hari ini. Karena di beberapa data yang sebelumnya kita kumpulkan untuk mulia dengan manhaj salaf, rupanya datanya hilang entah kemana ya. Mungkin terselip dengan begitu banyak CV akhwat sepertinya. Ya man, gitu ya man. Antum nih ya, database-nya enggak bagus. Oke, lanjut. Ikhwah, sini ada kosong, maju dikit. Biar kalau saya muncrat ada yang kena gitu. Maju dikit. Maju dikit. Maju. Perhatikan jemaah halaman 33, kita masih membahas beberapa firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan al-tahdzir, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan agar semua kita berhati-hati akan yakni fitnah dan juga tipu daya iblis. Pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan dua ayat di antaranya. Yang pertama kita rekap sedikit. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 168-169. Allah berfirman, "Wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun." Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Dia akan merayu kita untuk berbuat syirik. Jika tidak sukses, dia akan merayu kita untuk berbuat bid'ah. Jika tidak sukses, dia akan merayu kita untuk berbuat dosa besar. Jika tidak sukses, dia akan merayu kita untuk melakukan perbuatan dosa-dosa kecil. Jika tidak sukses, dia akan merayu kita melakukan sesuatu yang tidak lebih utama dibandingkan yang utama. Jika tidak sukses, dia akan merayu kita untuk melakukan yang mubah tapi berlebihan. Ketika kena salah satu di antaranya, khususnya yang paling bawah, kita melakukan yang mubah tapi berlebihan, entah itu olahraga berlebihan, hobi berlebihan, maka akan naik levelnya terus kembali kepada urutan yang tadi, hingga kemudian na'udzubillah seseorang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Susahnya dia adalah makhluk yang tidak terlihat, tapi dia adalah musuh yang nyata. Permusuhan dia sangat jelas. Sejak pertama kali kakek buyut syaitan, kakek buyut jin, yaitu iblis, telah yakni memproklamirkan permusuhan kepada semua umat manusia. Dan target jangka panjangnya adalah semua kita, na'udzubillah, masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu target dia. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji. Belum terangkan, sering faedahnya di sini, kata-kata innama dalam bahasa Arab adalah yufidul hasr. Dia memberikan kita faedah pengurungan atau pembatasan atau penguncian. Artinya kata innama akan mengunci kata yang datang setelahnya. Ketika Allah berfirman innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya, sesungguhnya hanyalah syaitan itu, iblis dan sementaranya, hanya menyuruh kalian untuk berbuat perbuatan yang jahat dan keji. Enggak ada yang lain. Sekalipun misalnya bentuk perintah dia, bentuk rayuan dia seperti perbuatan yang baik, tapi inilah tujuannya, agar kita berbuat yang jahat dan yang keji. Jahat lebih umum, keji lebih khusus. Jadi enggak ada perintah yang lain dari dia. Jadi jangan kemudian yakni merasa nyaman dengan mungkin syubhat kalau kita katakan di zaman ini. Karena tujuannya adalah kebatilan. Seperti misalnya syubhat yang dilayangkan kepada kaum wanita ketika mereka sudah berjilbab, rayuannya adalah cukup kamu sudah menutup aurat. Padahal tidak syar'i. Padahal tidak syar'i. Kamu sudah menutup aurat. Ini sudah bagus. Ini sudah tren zaman ini. Toh kamu sudah menutup aurat. Enggak usahlah itu pakai ini jubah yang lebar, kemudian khimar yang lebar. Kamu terlihat tua nanti. Kayak gini aja. Kayak gini aja. Kamu seperti nenek-nenek. Kamu seperti ibu-ibu, seperti orang kamu. Gini aja. Akhirnya dia pakai jilbab akupunktur misalnya. Jilbab yang banyak. Yani jarum. Apa? Jarum tusuk. Jarum bentul. Sini banyak banget. Kemudian pakai jilbab ala menyekek leher misalnya. Oke. Atau jilbab kemudian dibikin buhul. Macam-macam. Tapi seakan-akan itu adalah sebuah kebenaran. Kamu sudah menutup aurat, cukup. Ini bagus sudah. Padahal bisa jadi kemudian pakaiannya membentuk lekuk tubuhnya. Kemudian kainnya menerawang. Atau ketika tidak menerawang, di saat yang sama ia adalah perhiasan. Mencolok sekali warnanya. Atau bahkan mungkin hiasannya. Berjilbab Anda, pakai khimar Anda, pakai jubah Anda, tapi tetap menarik perhatian. Kenapa? Wah, mungkin warnanya terlalu ngejreng, atau mungkin ada begitu banyak manik-manik ya. Bahkan mungkin semuanya isinya manik-manik. Ini mau nikahan apa mau pengajian? Semuanya manik-manik. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka tujuan syaitan mesti kita untuk berbuat kesalahan. Jangan tertipu olehnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah, ngomong tanpa ilmu. Berbicara khususnya tentang agama tapi tanpa ilmu. Yang jadi masalah terkadang bahasa Anda menyihir orang. Bahasanya itu mungkin apa istilahnya? Retorika Anda menyihir orang. Wah, indah sekali pokoknya. Menata kata-katanya, terkadang juga ceramahnya seperti sajak. Ya. Seperti bersyair. Orang tersihir dengan perkataan Anda. Akhirnya, pengikutnya banyak. Akhirnya fansnya banyak. Kalau ngadain tablik akbar, luar biasa. Luar biasa. Akhirnya terfitnah. Diposisikan, ya, dia menjadi seorang yang sangat populer. Akhirnya ketika ada orang bertanya, padahal dia tidak tahu jawabannya. Cuman karena ego, dia harus menjawab. Saya yang hadir sebegitu banyak ini, kalau saya gak bisa jawab, terlihat sekali dong bodoh saya. Akhirnya dia berbicara tanpa ilmu. Kenapa? Karena yani, gengsi. Jangan-jangan. Ini tipu daya syaitan. Dan itu diantara yani, talbis untuk para mubalighin. Tipu daya iblis menjerumuskan para jai dan mubalighin itu kepada perkara popularitas, kemasyhuran. Berbahaya sekali. Karena seseorang karena masyhurnya dia, karena populernya dia, dikenal oleh banyak orang dia, ketika ditanya tentang sesuatu, dia harus jawab. Padahal bisa jadi sesuatu tersebut dia belum faham. Ilmu Allah sangat luas. Tidak bisa kemudian kita menguasai semua cabang ilmu agama. Mengetahui yakni hal-hal penting dalam semua sisi, okay. Tapi mendalaminya tentu susah. Kita bukan Imam Ahmad bin Hanbal. Maka jangan gengsi. Nasihat untuk ulum pribadi dan juga semua para ustaz dan ustazah atau mubalighin, du'at ilallah subhanahu wa ta'ala, tidak perlu gengsi. Anda belum tahu, ya katakan tidak tahu. Daripada Anda menyesatkan orang. Ini tujuan iblis. Ketika Anda memfatwakan sesuatu tanpa ilmu, pengikut Anda sekarang banyak. Akhirnya banyak yang tersesatkan. Kalau kemudian gengsi Anda tahunan, bahkan mungkin sampai bertahun-tahun, Anda tidak pernah akan rujuk. Bahkan Anda akan cari-cari celah supaya menopang perkataan Anda. Padahal Anda tahu salah tuh. Cuman malu kan? Harus ditopang dengan atau cari pendukung sana sini. Gak usah gengsi. Tidak tahu, katakan tidak tahu. Nabi Muhammad ditanya tentang hari kiamat kapan? Gak tahu. Umar bin Khattab ditanya, tahu gak tadi siapa yang datang? Gak tahu. Karena memang gak tahu. Mu'adz bin Jabal, tahu gak kamu hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah? Gak tahu. Karena memang gak tahu. Jadi jangan sok tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ini juga berlaku. Ulun ingatkan lagi. Ini nasihat yang ulun sebutkan di mulia dengan mahdas salaf. Siapapun di antara pian yang kemudian aktif memiliki akun dakwah, pasti akan berseliweran pertanyaan masuk ke direct message Anda. Anda tidak tahu, jangan sok tahu. Forward saja pertanyaan orang tersebut ke seorang ustaz. Hingga Anda dapatkan jawaban, Anda jawab balik. Katakan ini jawaban ustaz fulan. Jangan Anda ambil faedah diantaranya pujian karena jawaban Anda. Akhirnya kemudian sebagian penanya, mungkin diantaranya adalah akhwan, yakni tersepona dengan jawaban Anda. Ikhwan ini kada ustaz tapi bah jawabannya. Padahal jawaban Ustaz Ahmad dicopasnya. Karena ulun ada curigationnya. Saya agak curiga ya. Terkadang orang itu bertanya. Orang itu bertanya itu ustaz apa hukumnya ini dan itu. Kalau bisa ustaz sertakan dengan dalil. Lo katik ujian. Hah? Subhanallah. Ada lagi yang pertanyaannya sudah jenis yang seperti itu, banyak lagi. Kalau bisa Ustaz, dengan semua dalilnya. Ini jangan-jangan akun-akun yang begitu nih. Dia ditanya orang tapi pengen jawabannya mantap. Jangan ya. Ikhlaskan Anda ketika betul-betul bikin akun dakwah lillahi ta'ala, ingin menyebarkan ilmu. Ditanya sesuatu itu pasti, karena orang taunya Anda adalah akun dakwah. Maka ketika Anda tidak tahu, jawab tidak tahu, yuk kita tanyakan seorang ustaz. Setelah itu misalnya Anda dicaci atau dimaki, atau mungkin misalnya orang kecewa, enggak ada masalah. Wah, akun dakwah apaan nih ditanya begituan enggak tahu? Enggak ada masalah, tinggal blok orang yang begitu. Apaan? Jazakallahu rahimakumullah. Jadi ini nasihat ya. Wallahu a'lam bissawab. Ketika Anda ditanya mungkin oleh lawan jenis, jawab apa adanya dan cukup. Jangan kemudian yakni Anda kena talbis untuk kemudian melakukan yakni obrolan yang enggak semestinya, atau misalnya enggak perlu juga. Kan kadang-kadang kita enggak kenal. Memang gambarnya pakai hijab cantik, tatonya cross hijaber ya. Lakian isinya. Ya Allah, saya tadi malam saya dikasih ya sama ya, Akh Irsyad tentang berita itu. Wah, bahaya juga ya. Anda sudah rayu-rayu, isinya lakian sekalinya. Jadi istilahnya cross hijaber ya, laki-laki yang suka pakai pakaian perempuan. Nauzubillah. Tapi yang mereka pakai sekarang bukan yakni yang seksi-seksi, tidak. Pakaian perempuan muslim. Wallahu a'lam bissawab. Makanya jamaah ini khusus untuk para akhwat ya. Ketika Anda sudah masuk di ruangan sana, kemungkinan laki-laki masuk itu enggak ada. Kenapa? Karena itu khusus ruangan wanita. Maka ketika sampai di dalam, buka cadar Anda, enggak ada masalah. Lawang sama wanita kok, biar tahu siapa yang bersengot, ya kan? Buka aja. Anda ketika masuk ke dalam sama-sama akhwat, buka saja biar Anda saling kenal satu sama lain. Biar saling kenal satu sama lain. Oh fulan, oh fulana. Jadi jelas ya. Karena yakni laki-laki tidak bisa masuk. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut. Ada pang tete ya pina mencurigakan muhanya kayak binian aja. Tapi Bang, ada jakunnya ya. Nah, laki-laki. Lanjut. Ini masih rekap. Kemudian ayat yang kedua, di antara ayat yang yakni dicantumkan oleh Syekh di sini, bentuk bagaimana Allah memberikan kita peringatan agar berhati-hati dari tipu daya iblis adalah surah Al-Baqarah ayat 268. Allah berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Syaitan menjanjikan atau menakut-nakuti kemiskinan kepadamu hingga kalian tidak mau atau tidak berani berinfak. Ya. Ketika ingin bersedekah, sudah kita bahas tafsirnya ini. Dia takut-takuti, nanti kamu kalau sedekah, ini kebutuhan istrimu masih ada loh. Ini kebutuhan anakmu masih ada loh. Nantilah kalau sudah agak lapang baru kamu sedekah. Sekarang jangan dulu. Begitu terus akhirnya enggak sedekah-sedekah. Kenapa? Karena syaitan menakut-nakuti kalian, kalian akan jadi fakir. Sama juga bisa jadi bentuk syaitan menakut-nakuti sebagian ikhwah akhirnya tidak nikah-nikah. Sama. Menakut-nakuti mereka untuk nanti jadi fakir. Nanti anak orang diberi makan apa, macam-macam. Subhanallah. Padahal Anda sudah di level di mana Anda takut terjerumus kepada perzinahan, apalagi zamannya sudah seperti sekarang ini. Begitu mudahnya interaksi bisa kita lakukan antara laki-laki dan perempuan. Keburukan di masa yang lalu ada, tapi sekarang jauh lebih mudah dengan media yang ada ini. Subhanallah. Jamaskan rahimakumullah. Bismillah. Allah Subhanahu wa taala sudah yakni tentukan rizki Anda, rizki istri Anda. Selama Anda mencarinya, Anda pasti dapat. Karena tugas kita mengaisnya dengan ketakwaan, mengaisnya dengan silaturahim, mengaisnya dengan bekerja. bisa bekerja kantoran terserah, bisa bekerja dagang, yakni yang cari berdagang ya, atau kerja serabutan silakan. Yang penting bekerja, Anda pasti dapat. Tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala tidak berikan kepada Anda rizkinya. Lawan orang kafir aja Allah kasih, orang kafir Allah kasih banyak lagi. Apalagi kita seorang Muslim, keyakinannya harus lebih mantap. Dimana ketika Anda sudah takut terjerumus kepada perzinahan, bismillah, pinanglah seorang wanita. Karena syaitan suka ketika Anda sendiri. Ketika ada niat untuk menikah, dia akan takut-takuti. Kamu nanti, kamu beri makan apa anak orang? Dan juga untuk para bapak-bapak nih ya, bapak-bapak yang sudah memiliki anak gadis, jangan dipersulit ikhwan ketika kemudian ingin melamar anak Anda. Ulun kan sering ceritakan ya kepada pian ya, satu cerita ya. Bagaimana yakni ibu ulun, mama almarhum ya rahimahullah, itu harus mengumpulkan begitu banyak kekuatan untuk melamarkan paman ulun. Karena yang akan didatangi ini orang sangat kaya. Artinya ada rasa pancat. Ada rasa pancat. Tahu pancat? Yang biasa gigit, ngisap, ngisap. Itu pancat ya. Ada rasa minder. Ada rasa minder. Aduh gimana ya, ini orang kaya sekali. Kita menengah aja enggak. Tapi enggak miskin-miskin amat juga ya. Tapi bismillah. Begitu datang, orang tua akhwat tersebut pertanyaan cuma satu. Bagaimana sholat lima waktu adikmu? Dan di mana dia sholat? Itu doang, bukan apa gawian adik ikam, berapa penghasilannya? Karena beliau sangat kaya. Enggak, itu pertanyaannya, sholat. Akhirnya mama ulun memberikan tazkiyah, memberikan rekomendasi, insyaallah Pak Haji, adik ulun sholat lima waktu on time. Bisa di musala, bisa di masjid, bisa pergi. Waktu itu zaman Vespa ya, saya ingat sekali paman saya. Sudah, kalau aku sudah, mudahan terserah anak kue lagi ya. Sudah, beliau pertanyaan satu doang. Dan diserahkan kepada anaknya. Subhan dan selesai. Jangan dipersulit. Akhirnya mereka kemudian, aduh, yang ada di benak sebagian ikhwan bisa jadi ketika gagal seperti itu dan pertanyaan soal ekonomi, dia akan bayangkan banyak bapak-bapak akan begitu semua. Akhirnya pancat. Kena kayak ini pulang, kena kayak ini pulang. Maka ini tips ya. Kalau Anda pernah mendapatkan seorang bapak-bapak yang anaknya ingin Anda, belum Anda lamar, Anda ingin ta'aruf saja, pertanyaan sudah demikian. Biasanya, ini biasanya, berdasarkan pengalamannya. Biasanya bapak-bapak seperti ini, mereka pegawai negeri sipil. Mereka aparatur sipil negara. Gak ada salah. Dia punya standar, harus seperti saya. Yang punya gaji tetap. Maka jika Anda gagal dengan bapak-bapak yang seperti ini, padahal bisa jadi akhwatnya mau, cuman tak dia ke orang tua masih nomor satu. Lawang Anda belum siapa-siapa, dia hanya manut kepada yakni orang tuanya. Maka cari nanti akhwat yang bapaknya mungkin bukan yang seperti itu. Mungkin pedagang kah? Ya, cari yang lain. Kalau sama, mungkin akan sama nanti karena standarnya seperti itu. Jadi, ini saya sepertinya juga dalam CV ta'aruf akan saya tambahkan tuh pekerjaan orang tua. Biar jelas, kasihan ikhwannya. Dia sudah menggebu-gebu. Iya, menggebu-gebu. Sudah pengen banget pokoknya bulan ini tato. Luar biasa ya. Subhanallah. Jadi laki-laki seperti ini tuh kadang-kadang banyak bekas debunya karena menggebu-gebu. enggak masuk gitu ya. Cari yang lain. Bab abah pekerjaan wira swasta. Nah, di sini pedagang nih. Ya, artinya bukan aparatur sipil negara misalnya. Artinya enggak ada keburukan ya. Saya tidak mendiskreditkan ASN atau PNS, enggak, itu standar Anda, no problem, enggak ada masalah. Tapi untuk ikhwannya, cari yang mungkin calon mertuanya pedagang kah atau apakah, bahkan mungkin bisa jadi yakni kehadiran Anda menolong mereka. Mungkin mereka lagi mencari menantu yang pintar manajemen, oh totonya Anda ada ilmu itu, oh pas banget. Anda diterima sebagai karyawan, tidak menantu. Oke, lanjut. Talbis iblis ini tertawaan. Oke, lanjut ya. Itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Lanjut. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita akan bahas 6 ayat malam ini. Masih beberapa ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan. Allah memberikan wanti-wanti kepada kita, tahzir, agar kita berhati-hati dari tipu daya syaitan. Dia hanya menyuruh kepada perbuatan yang jahat. Dia hanya menyuruh kepada perbuatan yang keji. Dia akan takut-takuti kalian akan rizki. Yang lain sekarang. Perhatikan jamaah sekarang, rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, halaman 34. Surah An-Nisa ayat 60. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَيُّضِلَّكُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Artinya adalah, dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Jamaah, kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di, ba'idan 'anil haq, dia akan sesatkan kalian sejauh-jauhnya dari kebenaran. Bukan cuma kemudian jauh dari komunitas yang baik, jauh dari pengajian, jauh dari ibadah, enggak, pokoknya sejauh-jauhnya. Sudahlah tidak pernah ngaji, jauh dari ibadah, dia pengen pokoknya sampai level yang paling tinggi kesesatannya. Melakukan begitu banyak dosa besar, melakukan kebid'ahan, bahkan melakukan kesyirikan, itulah goalnya iblis. Harus sejauh-jauhnya orang ini dari kebenaran. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, di antara tips menjaga keistiqomahan adalah kajian atau majelis ta'lim. Anda yakni meluangkan waktu dalam sepekan Anda untuk menuntut ilmu. Ya mungkin seminggu minimal banget nih ya, mungkin 2 kali lah ya. Ada kajian subuh yang Anda ikuti, latihan menaklukkan subuh. Ada kajian maghrib yang Anda ikuti, latihan menaklukkan kelelahan. Ya, ini minimal sekali. Kalau Anda bisa kemudian lebih dari itu, luar biasa. Apalagi Anda sudah sebagai seorang suami. Apalagi Anda seorang suami plus seorang ayah. Dan anak Anda sudah mulai faham. Bukan cuma baru bisa ngomong, dia sudah mulai faham. Sudah mulai keluar pertanyaan-pertanyaan tentang agama. Oh, Anda harus faham tentang agama ini. Karena jawaban Anda itu harus segera ketika mereka tanyakan. Tidak bisa Anda pending pertanyaan anak itu. Abah, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan iblis? Aduh, hadang naklah, abah belajar dulu, isuk abah jawab. Nggak bisa, dia pengen instan kala itu. Harus Anda berikan pemahaman. Berat tentunya, tapi itulah pertanyaan yang muncul di benak dia. Maka Anda harus jawab. Anda kalau misalnya tidak memiliki kemampuan, maka para istri harus siap kemudian menopang suami. Oh, mama tahu tuh nakai, langsung. Jangan malah kemudian Anda diam padahal Anda tahu. Dukung karena dia sedang bertanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, harus belajar ilmu agama. Ini di antara cara kita menjaga keistiqomahan. Karena ingat, dia benci sekali dengan orang yang menjalankan ketaatan. Dia benci sekali dengan orang yang taat beragama. Karena berarti orang-orang ini akan selamat dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah, amin. Apalagi misalnya orang yang belajar tauhid, ngaji tauhid, wah gedek banget tuh iblis tuh. Karena itu ilmu lawan dari syirik. Karena orang kalau masuk misalnya meninggal dan melakukan kesyirikan, kan enggak akan diampuni, enggak bisa ditolong, enggak bisa dikasih syafaat. Orang yang bertauhid, sekalipun dia pelaku dosa besar, dia akan diadab berdasarkan dosa yang dilakukan saja, tapi kemungkinan diampuni sangat besar karena dia tidak syirik. Biasanya yang membenci kajian-kajian tauhid adalah wakil-wakilnya iblis dari kalangan manusia. Tuduhan yang macam-macam lah, nyinyiran yang macam-macam lah, kajian tauhid taurus ya. Kereda kadang lain, subhanallah, padahal itu yang sangat mungkin, bukan sangat mungkin, itu yang menyelamatkan Anda dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala, karena Anda mengesakan Allah sekalipun Anda melakukan dosa besar yang lain. Kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain dalam surah Al-Ma'idah ayat 91. Perhatikan katanya pakai innama lagi nih. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anish shalah fa hal antum muntahun. Yang artinya adalah dengan minuman keras dan judi itu syaitan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan dari melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti dari judi dan juga dari khamr? Khamr itu menghilangkan akal sehat. Makanya istilah para ulama untuk khamr adalah ummul khaba'ith, induknya semua perbuatan keji. Karena orang kalau sudah kemudian akal sehatnya yakni sudah tercampuri dengan yakni minuman keras, bukan lagi kemudian dia yakni misalnya memperkosa perempuan, enggak, dia bahkan mungkin bunuh orang. Orang ketika berniat untuk berzina adalah kemudian pemikiran sebelumnya ya, ada keraguan-raguan muncul, mungkin masih ragu-ragu. Tapi kalau sudah mabok, enggak ada sudah. Zina iya, atau na'uzubillah, perkosa orang iya, bunuh orang iya. Makanya namanya ummul khaba'if. Induknya semua perbuatan keji. Dan yang semakna dengannya hukumnya maka sama. Enggak mesti semuanya itu diminum. Bisa dengan disuntikkan, ya, bisa dengan dihirup lewat hidung, macam-macam. Yang jelas, kullu ma khamaral aqli wa afsadahu. Semua yang membuat akal rusak, itulah khamr. Membuat pemikiran itu runyam dan bahkan merusaknya, itulah khamr. Enggak mesti minuman ya, enggak mesti minuman. Yang semakna dengannya sama, hingga kemudian orang jadi yakni rusak pemikirannya karena mabuk. Wallahu a'lam bishawab. Dan juga kemudian judi sama. Orang yang kalah pasti ada kebencian terhadap yang menang. Walaupun mungkin ketika berhadapan dia senyum-senyum aja. Tapi ada kebencian. Kurang ajar, hari ini saya kalah. Besok. Dia rencanakan kemudian besok main lagi. Dan kalau bisa menang. Kalah lagi, kalah lagi. Oh udah. Anda bisa saksikan itu. Bagaimana permusuhan ada di kalangan. Na'udzubillah kaum muslimin. Tak taunya telusur, punya telusur. Tak taunya kalah judi. Itu sudah tujuan iblis. Agar kita bermusuhan. Agar kita satu sama lain tidak temenan. Dan semuanya dipicu, na'udzubillah, dari perjudian. Kita akan baca habis ini tafsir Syekh Sa'di sekilas tentang ayat ini. Wallahu a'lam bishawab. Silakan adzan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Berkata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala untuk ayat ini, kata beliau, anna hadhihi mujibatun lil adawati wal baghdha bainan nas, tentang khamar dan maisir, minuman keras dan yang semakna dengannya, dan juga perjudian. Bahwasanya dua perkara ini mewajibkan adanya permusuhan dan kebencian satu sama lain. Wasyaitanu harisun ala baffiha, dan syaitan, oh, dia sangat bersemangat untuk menyebarkan kebencian. Untuk menyebarkan kebencian, kedengkian, permusuhan sesama, khususnya kaum muslimin. Khususan al-khamr wal maisir, khususnya untuk dua perkara ini. Dia sangat bersemangat untuk merayu orang untuk mabuk dengan semua jenis yang bisa memabukkan, enggak mesti minuman, bisa bentuknya suntikan atau serbuk dan lain sebagainya. Wal maisir, dan juga perjudian, enggak mesti kemudian sama-sama di atas meja, bisa online. Bisa online. Kita sudah di zamannya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau sudah Piala Dunia, itu ngeri sekali jamaah. Ngeri sekali perjudian yang ada di event-event besar seperti Piala Dunia atau Euro. Orang bisa sampai menghabiskan semua hartanya demi judi. Enggak mesti ketemu orangnya, enggak mesti di atas meja seperti mungkin judi zaman dulu. Enggak mesti satu meja. Dengan kartu kah, dengan mahjong kah? Enggak. Sekarang online. Orangnya bahkan mungkin tidak ketemu. Bahkan tidak ketahuan siapa identitas asli dia. Bahwasanya dia ikut judi. Kan penawaran-penawaran begitu banyak. Mungkin sebagian di antara yang juga pernah mendapatkan SMS itu. Anda tinggal daftar. Na'udzubillah. Setan memang ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, liyuki abainal mu'minin al-adawa wal-baghdha. Mereka semangat sekali untuk menjerumuskan kaum muslimin dalam khamar dan juga perjudian, agar kemudian mereka bisa menanamkan pada kaum muslimin permusuhan dan kedengkian. Fa inna fil khamri min inghilabil aqli, karena dalam perkara khamr, semua yang merusak akal apapun itu bentuknya, inghilabul aql, akal seorang itu apa ya, amun berjalan timpang itu apa ya, iya, sengklek aja orang, ya enggak lurus lagi sudah. Kenapa? Karena akal sehatnya sudah teracuni. Walaupun tentunya untuk sebagian orang yang katanya dulu pernah menggunakan, sudah taubat, itu betul-betul ada kenikmatan sesaat. Kalau sudah kemudian na'udzubillah Anda menjadi pecandu, udah keluarnya susah. Maka jangan coba-coba. Ma yad'u ilal baghdha bainahu wa baina ikhwanih al-mu'minin. Kalau sudah akarnya somplak seperti ini, somplak. Pasti istilahnya. Walaupun tentunya gak enak banget ya kalau beliau masih hidup. Mak, kayak itukah terjemahan kitab Undaya. Itu yang kata beliau akan memotivasi seorang untuk kemudian membenci saudaranya sama kaum muslimin. Khususan idak tarona bidhalika minas sibab. Apalagi misalnya sudahlah dia mabuk karena khamernya, kemudian dibarengi dengan as-sibab, ada caci maki. Orang kalau sudah mabuk, udah ngomong asal-asalan udah. Dasar mamanya waktu itu, masa. Dasar abahnya, udah. Caci maki yang keluar. Kalau caci maki yang keluar dan yang kemudian dicaci adalah orang tertentu, itu tidak terlalu menyakitkan. Tapi kalau sudah bawa-bawa abah lawan mama, orang pasti tersinggung. Atau untuk kasus mencaci maki dengan menggunakan nama binatang, itu tidak terlalu menyinggung, kecuali satu binatang, anjing. Anda caci maki orang dengan binatang-binatang yang lain, orang terkadang masih anteng. Nyawa dasar timpakul, biasa. Nyawa ini kasih siur, biasa. Apa kasih siurnya? Enggak terlalu menghina itu ya. Enggak terlalu menghina. Wallah ini misalnya, tapi kalau anjing lo, mohon maaf kata-kata saya, tapi saya ingin mencontohkan. Itu sudah orang naik. Satu binatang ini, namanya disebut, pasti kemudian dia akan membalas dengan kata-kata yang sama. Terjadilah kemudian perseteruan. Awal mulanya mabuk. Makanya di antara bentuk kita mengingkari kemungkaran untuk orang yang mabuk, bahkan di antara makna mengingkari kemungkaran, kita mendiamkannya. Karena bisa jadi ketika kita menasihatinya, ada kemungkaran yang lebih daripada itu. Bro, sesadangnya Bang Nyoni mabuk terus setiap malam, tasarah unda aja, no dipecahnya, tasarah unda apanya. Nah, gak bisa. Nanti kalau dia sudah sadar, ingatkan. Sedang mabuk Anda ingkari, sedang nyekek gelas Anda ingkari, oh bahaya. Bukan berarti kemudian kita redo, kita rela dengan kemungkaran yang dia lakukan, tapi kita menimbang, ini kalau saya nasihati sekarang, saya sendirian, mereka berempat berlima sedang mabuk, kemungkinan kemudaratan yang lebih besar akan saya dapatkan atau menimpa saya, maka kita lempeng. Tapi kita mengingkari dengan hati, enggak mampu kita kemudian mengatakan ampi-ampi bang buat nyawa nih. Tiap malam mabuk. Oh udah. Apa nyawa? Anak siapa nyawa aja? Langsung anak siapa nyawa? Untuk apa kamu tahu abah saya? Anak cucuk-cucuk aja. Betakun abah pulang. Jamaah. Kemudian kata beliau. Khususun idaktaruna bidhalika minasiba. Ma huwa min lawazimi syabil khamr. Dimana caci maki ini adalah sebuah kelaziman yang ada pada orang para peminum minuman keras. Sudah mesti. Itu sudah keharusan orang yang mabuk. Bukan cuma ngomong ngawur, tapi apa? Caci maki. Jamaah sekalian rahimakumullah. Fa innahu rubbama awsala ila al-qatl. Maka sesungguhnya orang kalau sudah mabuk, dibarengi kemudian dengan caci maki, di mana itu adalah keharusan orang yang mabuk, baik bisa jadi bahkan akan menghantarkannya kepada pembunuhan. Beberapa waktu yang lalu, hitungan bulan sebenarnya, ketika terjadi pembunuhan, mudah-mudahan saya tidak salah, di pasar lama. Usut punya usut, ya pemabuk yang melakukan. Karena sudah somplak akalnya. Kadang kalau ditagur sedikit, bawaannya kemudian tersinggung. Apalagi dia bawa senjata, cucuk akannya tuh bang. Bahaya jemaah, inilah yang dihendaki oleh syaitan. Mati misalnya lah, nang dibunuh nih lah. Yang dicucuk nih mati. Apakah kemudian keluarganya akan tinggal diam? Kada. Oh nyawa kamu mencucuk. Sekeluargaan datang, cucuknya pulang. Itulah kemudian yang dihendaki oleh syaitan. Permusuhan. Adik kami mencucuk keluarga situ semalam pas mabuk. Bodoh amat, cucuknya pulang. Akhirnya berseteru. Apalagi misalnya sudah berkaitan dengan dua suku. Waduh. Misalnya, kalau kita membahas suku, sudah akhirnya antar suku. Padahal awalnya hanya mabuk. Bisa jadi kemudian, yakni mayoritas masing-masing dari dua suku ini, kaum muslimin, itulah yang mereka inginkan. Permusuhan. Saling dengki satu sama lain. Ini kerjaan syaitan. Lanjut. وَمَا فِي الْمَيْسِرِ مِنْ غَلَبَةِ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ وَأَخْذِ مَالِهِ الْكَثِيرِ مِنْ غَيْرِ مُقَابَلَةٍ مَا هُوَ مِنْ أَكْبَرِ الْأَسْبَابِ لِلْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ. Sama juga dalam kasus perjudian, di mana seorang menang dari yang lain, dia mengambil harta lebih banyak dibandingkan yang lain, yang namanya kalah, ya kita yang ambil dong. Ini kata beliau di antara salah satu sebab munculnya permusuhan, saling dengki satu sama lain. Kenapa? Duitku mengambil duitku ya. Padahal Anda kalah judi. Sudah konsekuensi kalau kalah judi, ya Anda harus lapang dada. Tapi enggak bisa lapang dada. Akhirnya karena mungkin dia tahu ya dia kalah ya. pokoknya duitku harus terbulik di jalan, cocoknya juga karena mungkin perjudian yang jadul misalnya, bujur-bujur atau betul-betul uang cash yang dibawa. Di mana garang rumah orang tuanya? Kita saluk ya, dia bawa uang. Cocoknya dimatiinya juga, pembunuhan lagi dan lagi. Dari mana? Judi, tet. Ya Allah, kenapa harus tet itu ya? Banyak nang tuha rupanya di sinilah. Nang tertawa tadi berarti tahu lagu itu. Tuha berarti pian. Anak sekarang bingung dia, taunya begini-begini doang dia. Enggak tahu lagu apa itu. Antum enggak tahu ya? Ya enggak tahu juga saya. Aduh. Kemudian, wa minha anna hadhihi al-asya tasuddu al-qalb wa yattabi'uhu al-badan an dhikrillah wa 'an as-salah alladhaini khuliqa lahumā al-'abdu wa bihima sa'adatuhu فَالْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ يَصُدَّانِ عَنْ ذَلِكَ أَعْظَمَ صَدٍّ وَيَشْتَغِلُ قَلْبُهُ وَيُظْهِرُ لَهُ فِي الْأَشْغَالِ لُبُّهُ فِي الْأَشْغَالِ بِهِمَا حَتَّى يُمْضِي عَلَيْهِ مُدَّةً طَوِيلَةً وَهُوَ لَا يَدْرِي أَيْنَ هُوَ. Juga kasus yang lain, gara-gara khamr dan perjudian. Ini akan membuat hati seorang jauh dari ketaatan. Dauh dari zikir kepada Allah. Wa yattabi'uhul badan. Hatinya jauh dari ketaatan, badannya ngikut. Jauh dia dari zikir kepada Allah. Enggak bakal kemudian orang ketika minum minuman keras, kemudian pakai bismillah. Enggak bakal orang ketika berjudi, kemudian balak enam. Langsung, Allahu Akbar. Enggak ada itu. Enggak ada itu. Pasti yang ada cacimaki. Dapat kata yang bagus, alhamdulillah, sujud syukur. Kenapa? Blackjack ya? Enggak. Hatinya pasti jauh dari zikir kepada Allah. Badannya ngikut. Yattabi'uhul badan. An dhikrillahi wa anis salat. Jauh hatinya dari mengingat Allah. Jauh badannya dari salat. Padahal tujuan dia diciptakannya untuk menyembah Allah. Jadi gara-gara minuman keras, gara-gara perjudian, dia jauh dari tujuan hidupnya. Coba. Ini sudah kerjaan iblis. Dia tahu kenapa semua kita diciptakan. Lawang dia juga sama kok. Yaitu untuk menyembah Allah. Maka bagaimana caranya supaya orang ini jauh dari mengingat Allah. Jauh dari salat. Yang dengannya tentunya orang akan mengingat Allah. Oh, dibikin orang ini hatinya jauh dari ketaatan. Kenapa disebut di sini? Yanshagilu qalbuhu. Hatinya nanti akan sibuk. Besok udah balas tupang ya. Hatinya sibuk untuk membalas kekalahan kemarin. Atau kemudian ketika seorang sudah yakni kecanduan dengan obat-obatan terlarang, yang ada di benaknya, yang ada di pikirannya, cari uang, cari pinjaman, atau bagaimanapun caranya saya harus dapat duit, walaupun harus mencuri. Entah itu harta orang tua atau harta orang lain untuk beli. Fikirannya tuh mikirin itu. Gimana akan mikirin Allah? Gimana akan mengingat Allah? Sorry. Gimana akan mengingat Allah? Gimana akan mengingat sholat? Pikirannya duit. Orang kalau sudah kecanduan, semua cara dia akan cari. Otaknya penuh dengan pemikiran gimana supaya dapat duit karena ingin beli. Karena sudah kecanduan. Boro-boro ingat Allah Subhanahu wa taala, apalagi kemudian ingat salat. Semua pikiran yang syaghilu qalbuhu wa yudhilu lubuhu fil insyghali bihima. Akalnya, pikirannya tersibukkan dengan ini. Bagaimana cara tetap kemudian bisa mabuk-mabukan? Bagaimana caranya tetap punya uang karena pengen judi? Teh. Ya Allah. Pintar ya. Nah inilah syaitan. Inilah syaitan. Dan ingat, ini maknanya juga terkunci. Dia hanya menyuruh kalian untuk berbuat jahat dan keji. Yang ini. Dia hanya menyuruh kalian. Atau dia hanya ingin menjerumuskan kalian kepada perselisihan, perseteruan, permusuhan. Dan itu caranya dengan judi. Dan kemudian minum-minuman keras. Atau yang semena dengan yang memabukkan. Jamaah. Islam itu menjaga banyak hal. Ada disebutkan 5, ada 6 hal yang sah dijaga oleh Islam. Di antaranya Islam menjaga akal. Maka segala sesuatu yang merusak akal pasti haram. Contohnya khamr. Islam menjaga harta. Maka segala sesuatu kemudian yang akan mencoreng hal tersebut, entah kemudian seseorang hartanya bisa dirampas atau yakni diambil dengan yakni tanpa izin pencurian, mesti haram. Karena Islam menjaga harta. Islam menjaga jiwa. Makanya yang menghilangkan jiwa, pembunuhan, pasti haram. Islam menjaga nasab. Makanya yang merusak nasab, pasti haram. Zina. Islam menjaga, apalagi? Ada 5 atau 6 hal. Kehormatan. Betul. Islam menjaga kehormatan. Al-Irud. Maka segala sesuatu yang akan mencorengnya, mesti haram. Ghibah, namimah, caci maki, mesti haram. Karena ini yang dijaga oleh Islam. Tahu iblis, makanya dia ingin coreng dari seorang muslim yang dijaga oleh Islam itu sendiri. Kan ini sudah janjinya. La'aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, saya akan, kok ada yaqudu itu duduk. Tapi terjemahannya menghalang-halangi. Dan iblis mengatakan dengan 2 penguat. Dengan lam, yakni taukid, dengan nun taukid. Salah satunya saja digunakan cukup untuk penguat kata. Tapi dia pakai depan belakang. La'aqudanna. Dia ngomong la'aqudda cukup. Atau aqudanna cukup. Tapi depan belakang dia berikan penguat. Saya betul-betul sungguh-sungguh akan halang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Janji iblis. Jadi jangan main-main. Dan jangan coba-coba ketika anda alhamdulillah sudah dijauhkan darinya. Wallahu a'lam bishawab. Di antara yang ulun dan keluarga mengetahui belakangan, kan kita tidak tahu takdir Allah ya. Dulu yang namanya mama, semoga Allah merahmati beliau, itu pasangan kami itu mesti pilihan mama. Artinya ketika seorang punya pasangan pun pokoknya harus store ke mama. Bagaimana pendapat mama? Untuk kasus ulun dulu, itu mama yang punya kuasa. Pokoknya Herul aku mencarikan. Ulun ketika berpada, "Ma, carikan saya pasangan," saya pasrah. Insya Allah pilihan orang tua, oke. Tapi satu-satunya kala itu yang beliau salah ketika pilihan ulun. Untuk memilihkan ulun. Jadi beliau kenal seorang, relasi beliau. Kaya disebutkan. Anaknya cantik wadai topan halilintar dan banjir bandang. Bungas mana pokoknya. Ulun kada tahu, kada suami lihat. Pokoknya seperti itu infonya. Pokoknya bungas menurut aja. Oke. Tak taunya begitu kemudian dirembukkan. Kakak-kakak ulun enggak ada yang setuju. Bukan karena perempuan ini sangat cantik dan orang kaya, enggak. Karena pendidikannya. Dia cuma lulus SMP. Kata kakak ulun yang pertama, juga semoga Allah merahmati beliau. Mohon maaf malah untuk nang ini kami kada setuju bang. Kenapa? Karena kena Hairul mun lulus S1 maai, ini lulus SMP, kada nyambung kena bepandir tunah. Terdiam mama saya. Mama saya itu diantara orang yang bisa dibilang enggak pernah kalah debat. Pokoknya sidin harap tepang bepandir. Pian. Tapi kala itu beliau mengalah. Oke itu kah. Hai sedahai, selesai. Waktu berjalan, subhanallah. Dan betul-betul terjadi. Bagaimana Allah mungkin yang menjaga kami sekeluarga. Bapak itu plus istrinya. Bukan lagi pengguna. Di masa mendatangnya. Bahkan mungkin na'udzubillah level menjual. Jadi terkadang jamaah. Ini nasihat untuk semua pian ya. Khususnya yang juga belum nikah ya. Bisa jadi, mungkin antum tertolak. Para akhwat juga bisa jadi, ikhwan gak jadi. Dia bukan yang terbaik untuk anda. Mantap ya, mantap. Dia bukan yang terbaik untuk anda. Jadi sabar aja. Allah tahu apa yang terbaik untuk anda. Jadi sabar aja. Pokoknya tata ya harus akhwat tuju mahbungas. Dia belum tentu yang terbaik untuk kamu. Mungkin dia belum layak untuk anda. Atau anda tidak layak untuk dia. Maka jadikan bahan introspeksi. Kita gak tahu nanti di kemudian harinya. Mungkin dia sangat cantik, luar biasa. Menyenangkan mata. Begitu nikah satu bulan ketahuan aslinya, pian jadikannya budak. Boro-boro kemudian dia berbakti pada suami, pian jadi budak. Subhanallah. Kenapa? Anda memaksakan. Wallahualam bisa. Itu satu contoh saja. Bukan saya menakut-nakuti, tapi untuk supaya bersabar. Jangan terpaut atau jangan terpaku hanya kepada satu pilihan. Anda tertolak, introspeksi, masa penantian untuk yang berikutnya, perbaiki diri, mudah-mudahan dapat yang terbaik. Iya, introspeksi diri aja. Gak usah kamu menyalahkan orang. Wah, gak apa-apalah, mungkin dia gak terlalu baik. Enggak, Anda yang harus introspeksi. Mungkin Anda yang belum terlalu layak untuk dia. Perbaiki. Wallahualam bissawab. Kita tidak tahu di kemudian harinya. Wallahualam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan itu kejadiannya pun Mama Ulun tidak tahu kejadiannya karena Mama Ulun meninggal. Artinya lama sekali. Lama. Tapi kan kita keluarga besar ya, kalau sudah pawarangan kayak itu, kita pasti dapat imbas buruknya. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga semua keluarga kita. Amin. Ya rabbal alamin. Dan yang belum pernah jangan coba-coba, enggak perlu. Biasanya orang-orang yang seperti ini itu kenapa bisa mencoba? Karena duitnya ada. Dia mahal, barang itu sangat mahal jemaah. Saya tidak berbicara minuman keras ya, yang level-levelnya mungkin yang paling rendah pun ada ya. Tapi betul-betul narkoba. Apa itu? Sabu ya atau apa ya? Kokain ya. Mahal itu. Orang bisa mencoba karena duitnya ada. Maka pintar-pintarlah membelanjakan uang. Ketika Anda alhamdulillah punya kelebihan, nafkah istri sudah nih, nafkah anak sudah nih, kewajiban zakat juga sudah, lebih sedekah. Kenapa buat nyoba yang haram-haram? Sedekahkan. Nih, sekolahan hanya anak dibangun, nah kesini aja biar transfer, terus saya jauh-jauh. Iklan terus pas saya pulang. Ada masalah. Karena apa? Di hadapan mata Anda, Anda kemudian bisa menabung untuk akhirat. Jelas. Ada aja hendak mencoba aja tetapi kenapa kan rasanya Anda nyoba Anda akan ketagihan, berbahaya, karena akan dihiasi oleh iblis kenikmatannya, masuk dia ke ruh Anda, jasad Anda. Anda betul-betul fly, we make people fly. Itu slogannya Lion ya. Wallah alam bisa. Kami bikin orang mabuk gitu. Jamaah lanjut. Ayat berikutnya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman sini di ujungnya Allah sebutkan pertanyaan ingkari, fahal antum muntahun, maka tidakkah kamu mau berhenti? Pakai otak kamu, berhenti. Yang sudah terjerumus, yang sudah make, berhenti sekarang. Karena itu adalah tujuan syaitan. Menjauhkan Anda dari zikir, menjauhkan Anda dari salat, membuat Anda bermusuhan dengan banyak orang. Khamar dan maisir dan yang semakna dengannya. Berhentilah. Nada bertanya Allah ini bukan untuk jawaban. Allah bertanya supaya kita mikir. Berhenti. Kapan kalian berhenti? Sama seperti pertanyaan Allah yang Allah sebutkan di pertemuan yang lalu. Fa aina tadhhabun? Kemana kalian pergi? Kata Syekh Sa'di, membawa akal kalian. Maksudnya otak kalian di mana? Ini yang menyampaikan kepada kalian risalahku adalah teman kalian, teman kecil kalian. Orang yang kalian percaya, orang yang amanahkan kepadanya kambing kalian. Orang yang Anda sematkan kepadanya, kata Al-Amin sebelum dia jadi Nabi. Ketika dia menyampaikan risalah, kok kalian tolak? Ente punya otak enggak? Anda yang percaya dengan orang ini bahkan sebelum dia jadi Nabi. Ketika dia jadi Nabi, kok Anda dustakan? Kata Allah, fa'ina tadhabun. Kata Syekh Sa'di, bi'uqulikum. Kemana kalian pergi? Membawa akal kalian. Maksudnya, kalian waras enggak nolak syariat ini? Karena yang menyampaikan orang yang kalian percayai basicnya. Sama ini. Fahal antum muntahun. Maka tidakkah kalian berhenti? Berhentilah. Yang belum, jangan coba, coba. Lanjut. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 15. Innahu aduwwum mudillum mubin. Sungguh dia syaitan itu adalah musuh yang jelas menyesatkan. Yang di masalah sering disebutkan, dia musuh yang nyata tapi dia enggak kelihatan. Makanya peperangan kita cukup berat. Ngelawan musuh yang gak kelihatan. Tapi dia musuh untuk kalian. Musuh yang nyata. Karena permusuhannya dari mereka nyata. Maka kita jangan temenan. Musuhin juga. Dengan berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi ada pertanyaan ya. Seorang akhwat tentunya. Yani mungkin pertanyaan dia dan suami. Mertuanya itu selalu menyarankan ketika suaminya membawa uang yang banyak untuk memiliki perlindungan. Tapi caranya salah. Supaya enggak dijahati orang, mencari perlindungannya kepada dukunkah, paranormalkah, orang pintarkah, supaya kada dijahati orang. Ya. Saya tanya, kenapa Mbak suami Anda harus bawa uang yang banyak? Bawa saja cukupnya, kenapa harus bawa uang yang banyak? Tak taunya bisnis suaminya, bisnis travel sepertinya. Menyetorkan duit jamaah. Oh, baru saya paham. Harusnya pun kalau Anda bisa akali, itu bisa gak terjadi. Kenapa? Pakai transfer aja. Semua jamaah Anda suruh transfer, sini buktinya. Masuk, gak perlu Anda bawa puluhan, ratusan juta, Anda bawa, ya ini ke bank nyetor. Ini berbahaya. Tapi saran mertuanya, harus cari pelindung. Makanya yang ulun share tadi sore itu, makanya itu tujuannya. Makanya yang ulun share tadi sore yang berteman dengan ulun pasti baca. Berlindunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kejahatan semua makhluknya. Manusiakah, jinkah, binatangkah. Kalau sudah Allah yang menjaga Anda, siapa yang bisa mencelakai Anda? Enggak bakal ada. Alhamdulillah Ustaz, ulun dan suami sudah faham. Mertuani belum, tugas Anda menyampaikan sekarang. Mau sampai kapan Anda biarkan kemudian orang tua Anda atau mertua Anda enggak faham tak syariat agama tentang berlindung pada Maha Kuasa karena musuh kita nyata. Makanya lu sebarkan tadi sore doa tersebut. Kayaknya ngepas kali ya. Ustaz Muhammad Abdul Toysikal posting, wih pas banget nih. Doa. Di rumah pun doa. Keluar rumah apalagi. Baca doa itu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aman. Kenapa? Allah yang menjaga Anda. Siapa yang bisa mencelakai Anda? Enggak ada. Mereka semuanya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Berlindunglah kepada Allah yang menciptakan mereka semua. Entah jinkah, manusiakah, binatangkah, semua yang jahat. Jangan pernah lupa doa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Sesungguhnya atau sungguh dia syaitan itu adalah musuh yang jelas menyesatkan. Enggak akan kemudian dia memberikan kita petunjuk ke jalan yang lurus. Enggak. Dia pasti menyesatkan, tapi terkadang cara dia menyesatkan dengan jargon-jargon yang kita tidak rasa, kemudian kita akhirnya sesat. Allah misal. Dan itu diantara trik yang paling jitu yang dia miliki, karena dia sukses mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Nabi sukses dia rayu, apalagi cuma kemudian pengikut seperti kita ini. Maka berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian 3 ayat terakhir kita baca cepat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman juga dalam surah Fatir ayat 6. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Yang artinya adalah, sungguh syaitan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Jangan jadi teman. Malah berkolaborasi. Atau kemarin negosiasi dengan hantu api. Ya Allah. Lagi konsolidasi tetaya. Hah? Apaan tuh? Lawan hantu api ya supaya kada membakar lahan dia. Nah. Macam-macam ya Allah. Aneh-aneh aja orang Banjar nih lah. Konsolidasi ya. Lawan hantu api ya Allah. Pas betamon sekalinya Chris Evan. Membernya Fantastic Four yang bak api itu nah. Unda bosnya ya. Dasar hantu. Bapak-bapak mungkin bingung ya. Enggak perlu Anda browsing siapa itu dia ya. Enggak penting. Sungguh syaitan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya syaitan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Maksudnya golongannya orang yang menjawab seruannya, orang yang menjawab rayuannya. Itu golongannya maksudnya. Hizbahu. Kalau Anda menolak, Anda tidak mendengarkan, Anda bukan golongan. Tapi ketika kita termakan rayu, bujuk rayunya, godaannya, kita menjadi bagian dari golongan syaitan. Ini yang sering ulun sebutkan. Bahwasanya target jangka panjang iblis semua kita menjadi penghuni neraka. Ini ayatnya yang menjadi landasan, yakni ketika sering ulun menyampaikan itu. Hal hadaful ba'id, kata para ulama, tujuan yang jauh, tujuan atau target jangka panjang iblis semua kita masuk neraka. Ini. Perhatikan, pakai inama juga di sini. Pakai inama juga di sini. Dia kunci. Allah kunci maknanya. Tujuan dia hidup ratusan, ribuan tahun ini supaya semua kita masuk neraka. Tidak pernah akan kemudian dia diam, apalagi kemudian tidur. Oh, kalau iblis tidur, aman hidup kita. Tidak. Dia selalu bekerja, bahkan di antaranya ketika kita sedang tidur, dia kerja. Makanya jangan sampai ketika kita, selah apapun kita Bapak Ibu yang muliakan, selah apapun kita, jangan pernah lupakan ritual doa sebelum tidur itu. Karena di antara cara mereka masuk ketika kita tidur. Lemah kondisi kita ketika tidur. Maka ketika sebelum tidur, berdoalah dengan doa-doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, maka Allah yang menjaga Anda sampai pagi. Siapa yang bisa ganggu? Gak ada. Apalagi sampai kemudian semua ritual yang Nabi Muhammad ajarkan Anda praktekkan. Minimal banget nih. Selain Anda dalam keadaan berwudu, mungkin Anda malam Anda tahu nih gak bakal bisa bangun karena mungkin sangat lelah. Anda wudu, witir, sebelum tidur witir sekaat. Kulhu, al-falak, an-nas, 3 kali. Anda baca sekali, kemudian Anda tiupkan ke tangan, ke telapak tangan Anda. Dengan sedikit ada tampias bahasa kita. Ada sedikit tampias air liur. Jangan. Itu perici. Seperti ini prakteknya. Adalah sedikit lah ya. Kemudian Anda usapkan, yakni ketubuh Anda. Jangan usapkan ke istri, karena dibalasnya, cuy. Ketubuh Anda. Sekali, baca lagi begitu, 2 kali, 3 kali, ayat kursi, belum tertidur juga, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, belum juga tambah Al-Kafirun, belum juga kul-kul. Karena biasanya Anda baru baca sedikit doang, Allahu la ilaha, ngantuk udah. Iya, maka harus Anda tahan ya, Wallahu a'lam bissawab. Karena dia akan selalu goda kita sebelum baca firman Allah. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Baca itu baru kemudian tutup dengan bismikallahumma amutu wahya. Bismillah. Kemudian tidurlah. Aman. Allah yang jaga Anda sampai bangun. Tidak ada yang bisa ganggu. Bahkan mungkin Anda mimpi aja enggak. Sekalinya mimpi, insyaallah mimpi yang indah. Dan mimpi yang indah boleh diceritakan. Mimpi yang buruk tidak boleh diceritakan. Ini adalah yang kita pelajari dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Mimpi yang indah kenapa boleh diceritakan? Supaya Anda berbaik sangka kepada Allah, mudahan ini terjadi. Anda mimpi dapat akhwat idaman Anda selama ini. Wafiat. Dan di mimpinya pun begitu dimudahkan oleh calon mertua. Pak ulun ni ada minat lawan anak pian. Oh iya kah, aku lawas juga memperhatikan nih kamu nih. Ayo, apabila kita ya. Langsung ngebangun tuh bang dari mimpinya. Masya Allah, langsung ya. Langsung berbunga-bunga ya. Atau betul-betul ada bunga, karena Anda tidur di taman ya. Ya Allah. Atau jatuh dari hamok ya. Wallah yang bisa. Tapi kalau mimpi Anda tertolak, setan tuh. Kenapa tidak boleh diceritakan? Karena nanti Anda akan tersugesti. Anda akan berburuk sangka kepada Allah. Aduh, kayaknya ini kejadian nih. Enggak usah diceritakan. Mimpi yang buruk tidak perlu diceritakan. Dan ini untuk semua ikhwan dan akhwat. Berhenti bertanya ke saya tentang apa arti mimpi. Lo kata gue nabi. Masih ada itu sampai sekarang. Enggak ikhwan, enggak akhwat. Ustaz, tadi malam saya bermimpi. Macam-macam. Apa artinya? Enggak tahu saya. Saya pengen bilang bodoh amat kok enggak. Saya kan ustaz ya. Saya enggak enak ngomong gitu. Afwan akhi. Anda enggak tahu. Yang faham tafsir mimpi hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita punya kaidah, mimpi indah silahkan ceritakan supaya antum berbaik sangka kepada Allah, mudahan ini terjadi. Tapi kalau buruk enggak usah cerita. Itu kaidah kita tentang mimpi. Wallahu alam bisawab. Ustaz, tadi malam saya digigit ular. Mimpi ya, bodoh amat lagu ya. Ada-ada saja ya. Anda mimpi yang demikian-demikian, kita takutkan. Saya enggak enak ngomongkan, kamu sih enggak baca doa kan enggak enak ya. Mesti karena enggak baca doa. Baca kok Ustaz, enggak mungkin. Ada yang salah dengan kamu. Sudah baca doa, sudah ikuti ritual Nabi Muhammad SAW, masa diganggu juga? Enggak mungkin sebenarnya. Mesti ada yang salah dengan kamu. Hingga kemudian kok enggak mempan doanya. Wallahualam bisa. Untuk ikhwan dan akhwat ya, berhenti bertanya tentang tafsir mimpi. Kemudian di tempat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yaghurrannakum Allah wala yaghurrannakum billahil ghurur. Dan jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Perlu penafsiran ini sebenarnya. Saya tidak siap untuk menyampaikannya hari ini. Allah kita skip ayat ini. Penafsirannya rupanya cukup panjang ya. Belum pending insyaallah pertemuan yang lain. Khusus untuk ayat ini. Bagaimana maksudnya? Yani hingga syaitan memperdaya menipu kalian dari menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya makna umumnya dia menjauhkan dari kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam hal. Bisa jadi kemudian waktu pengajian Anda dibenturkan dengan sesuatu yang juga sepertinya penting, padahal enggak penting-penting amat. Supaya dibenturkan aja, supaya Anda enggak turun, supaya Anda enggak pergi kajian. Aduh, ki apalah? Ah, tegawe nang ini kada turun kajian. Besok aja gini, besok insyaallah kawa. Pas besok iya pulang. Ada pulang. Diutusnya teman Anda ngajak Anda jalan. Dan jalannya mesti habis maghrib. Dia akan utus terus. Karena Anda sudah ketahuan bisa meninggalkan yang lebih utama dibandingkan yang tidak utama. Walaupun ini bukan perkara yang haram misalnya. Di bawahnya pemakanan menara ya. Tapi timingnya sebelum maghrib kita jalan aja. Karena sembahyangnya kita di para rumah makannya itu aja. Ya. Begitu terus. Mungkin cara yang paling lembut ya. Apalagi kemudian diajak kepada perkara yang haram. Kalau orang kemudian diajak dalam perkara yang haram, mungkin dia ketika membuat sebuah perbandingan terlalu jelas, ngapain gue ikut? Gue ke pengajian. Tapi enggak, serasa ah kada nyaman juga nih, kawan lawas membawai umpan. Hari besoknya kawan lawas pulang membawai umpan. Tatonya banyak mana bisa kawan lawas. Ayat yang terakhir dalam surah Yasin ayat 60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam ahad ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam agar kamu tidak menyembah syaitan? Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Tentunya ini sudah level yang sangat tinggi ya, sampai dia meraih manusia untuk menyembah dia. Ini sudah level akhir ini. Wallahu a'lam bisawab. Ingat, dia musuh yang nyata. Dia melihat kita tapi kita tidak melihat mereka. Tapi layaknya sebuah peperangan, maka Anda harus tahu kelebihan dan kelemahan musuh hingga Anda tahu senjata apa yang tepat untuk melawannya. Di antaranya selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Orang-orang yang seperti ini tidak bisa mereka ganggu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya sampaikan. Mudah bermanfaat. Salah dan khilaf. Mohon maaf. Mudah kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang daftar untuk dapat buku sudah? Mas Rahman, mana Mas Rahman? Sudah dikumpulkan Mas Rahman? Artinya ketika dikumpulkan ke Mas Rahman nanti saya ambil. Takutnya nanti Mas Rahman juga kecampur lagi dengan beberapa CV akhwat ya. Jadi membingungkan ya. Saya minta bantuan Mas Rahman mengumpulkan dari antum, nanti datanya juga masuk ke saya. Artinya nanti kertas-kertasnya itu akan kita tandain tanggal hari ini 14/10/19. Artinya antum lebih dulu untuk kemudian mendapatkan buku tersebut. Stok banyak Pak Saiful? Stok? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang akhwat juga begitu ya. Yang akhwat nama, nomor telepon. Supaya bisa dihubungin. Anda sudah daftar, mana orangnya semalam belajar, kadakwa dihubungi pulang. Itulah data, kesalahan data sebelumnya, hanya dicatat nama. Akhirnya kadakwa dihubungi, siapa semenang daftarlah. Nah, silakan yang akhwat kumpulkan ke istri Mas Rahman ya. Mama Akila ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ketika kita berpuasa sunnah, kemudian ada seorang bertanya, apakah kita sedang berpuasa? Apakah harus kita jawab pertanyaan tersebut atau kita diam untuk menyembunyikan amal kita? Jawab aja. Jawab aja. Urusan hati Anda, urusan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi dengan jawaban Anda, Anda mendakwahinya. Apakah Anda tidak memikirkan itu? Bisa jadi jawaban Anda bentuk dakwah. Anda mungkin sedang puasa ayyamul bid. Puasa apa tuh jar ayyamul bid? Kasih tahu akhirnya. Karena bisa jadi yang bertanya itu dia enggak tahu. Karena dia taunya ya enggak puasa, kemudian ngajak Anda makan, kita makanan sih. Maaflah, Anda sedang puasa. Sebut aja, enggak ada masalah. Hari apa nih kamu puasa? Senin lain, Kamis lain. Mungkin dia hanya tahu puasa sunnah Senin Kamis. Ini puasa ayyamul bid. Apa itu, Jan? Bisa jadi pintu onta merah Anda ada di situ. Ikam nih kenapa kadang mau dibawa makan? Kenapa gerangnya? Jadi kayak orang bisu. Ingin menyembunyikan amal saleh. Ngomong enggak ada masalah. Urusan hati Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Toh tidak setiap hari atau setiap Anda puasa sunnah ada orang yang nanya kan? Enggak. Dan jangan juga lebay ketika Senin atau Kamis. Ketika Senin atau Kamis kemudian Anda mengumumkan kepada teman-teman, jangan takut Indo puasa atau kada layar. No. Diam saja, enggak ada yang bertanya? Diam. Membantu Anda untuk merahasiakan amal. Ketika ada yang tanya, jawab. Afan, bahana lagi berpuasa. Kawakah pending besok? Misalnya bisa kan? Besokin layan. Akhirnya Selasa Anda tetap dia traktir. Karena dia tahu juga tentang keutamaan memberi makan orang lain. Karena memberi makan pada orang lain, enggak mesti yang kemudian diajak makan fakir miskin, enggak, orang kaya pun boleh. At'imut ta'am, berikan makanan itu kepada umum. Bentuk praktik zaman sekarang, traktir teman makan. Selesai makan, suruh dia yang bayar. Itu kurang ajar ya. Kita bayar ya. Afwan lah hari ini kada kawa gitu. Kenapa gerang? Aku puasa. Sebutin aja. Senin Kamis kah? Iyalah, aku ini hendak jual pang pada hal. Anda malah menjadi motivasi untuk orang lain. Untuk dia juga berpuasa. Atau misalnya seperti kasus yang tadi. Ketika orang jarang berpuasa sunnah, dia bahkan mungkin enggak tahu ini puasa Asyura, ini puasa Tasu'a, ini puasa Ayyamul Bid, ini ya. Anda akhirnya berdakwah. Bisa jadi karena Anda orang menjalankan amal saleh itu. Gitu kan. Wah, bulan kena aku puasa Ayyamul Bid aja. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa fikum barakallahu. Afan Ustaz, bolehkah seorang istri memberikan amanah untuk suaminya agar untuk tidak menikah lagi? Apa? Memberi amanah. Salah kata-katanya. Amanah itu kita memberikan sesuatu untuk dijaga. Itu amanah. Seorang istri memberikan amanah untuk suaminya agar untuk tidak menikah lagi. Penekanan maksudnya dari mbaknya nih, bagus. Agar untuk tidak menikah lagi. Jika qadarullah istrinya yang terlebih dahulu meninggal. Paham. Apakah boleh menyampaikan amanat seperti itu? Bukan amanah mungkin ya, mungkin lebih kepada wasiat ya. Tapi kalau wasiat identik dengan harta sebenarnya. Tapi kita katakan wasiat. Bolehkah seorang istri berwasiat pada suaminya, amun ulun meninggal dahulu, pian jangan kawin lagi lah. Boleh. Boleh. Soal suaminya kawin lagi Anda enggak tahu. Iya dong. Wallah dan bisa. Anda mewasiatkan sesuatu yang halal sepertinya kok jadi haram. Ya. Jamaskan rahimakumullah. Laki-laki, semua kita faham, apalagi yang sudah menikah, yang belum pun pasti faham. Hasrat seksual laki-laki bisa datang kapanpun. Bahkan sehari setelah istrinya meninggal, hasrat bisa keluar. Dan cara melampiaskan dengan cara yang benar, pernikahan. Kenapa Anda melarangnya? Pertanyaan boleh atau tidak? Boleh. Soal suami Anda menjalankan atau tidak, itu urusan dia. Ya jamaah. Ulama salafus saleh demikian. Meninggal istrinya hari, besok dia cari istri. Karena syahwat ini berbahaya. Sebab paling banyak, perbuatan yang paling banyak menyebabkan orang itu masuk neraka, dosa lisan dan dosa kemaluan. Melampiaskan hasrat seksual ini fitrah manusia. Maka dusta besar kalau ada orang, saya hidup hanya untuk agama saya, saya tidak ingin menikah. Dustainya buan pendeta. Biasa saja. Anda misalnya, kita tidak bahas agama lain, Anda orang tak beragama, Nabi Muhammad orang paling tak beragama, beliau menikah, kenapa memangnya? Karena itulah cara melampiaskan hasrat seksual yang benar. Laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki, sama, kita memiliki hasrat yang sama. Tapi jalan Islam dikasih tahu, ini loh caranya yang halal. Sudahlah halal, diberkahi, berpahala, nyari pahala paling nyaman kayaknya ya. Wallah alam bisa. Tadi pagi ulun bahas sesuatu. Tersambatlah, alhamdulillah saya tidak menyambat orangnya. Tersambat juga karena alhamdulillah bukan kasus yang ada di Banjarmasin. Pasangan yang sudah ngaji. Pertanyaan akhwatnya adalah, Ustaz, bolehkah saya melayani suami saya atas dasar ketaatan? Tapi suaminya ingin mendatanginya di duburnya. Afwan nih mbak, antum sudah lama ngaji. Sudah Ustaz, suami ngaji juga. Ada yang salah sama suami Anda. Betul, firman Allah Subhanahu wa taala, "Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum." Istri-istri kalian layaknya sawah atau ladang untuk kalian. Silakan garap, maksudnya datangi istri kalian sesuai yang kalian mau, bagaimanapun terserah. Kata Nabi Muhammad, "Muqbilatan mudbiratan," dari depan, dari belakang boleh, tapi tujuannya depan. Kalau plus tambahan ulun, sambil kayang, sambil salto, kalau bisa silahkan. Mungkin dua-duanya atlet ya, atlet senam ya. Ding kita kah? Yuk kak, gaya apa nih? Salto kita ya. Silahkan. Tapi tujuannya depan. Kebanyakan nonton film porno sepertinya. Gak akan ada imajinasi itu kalau tidak nonton film porno. Betul, Allah halalkan semua cara, serahkan, tapi tujuannya depan. Nabi Muhammad ada larangan. Ayatnya umum, Nabi Muhammad kerucutkan. Jangan datangi di bagian belakangnya. Di duburnya maksudnya, anal seks. Error. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Berkaitan dengan satu riwayat yang menyebutkan bahwasanya, yakni barang siapa yang mendatangi istrinya di duburnya, maka nanti anaknya akan juling, itu bukan hadis. Itu bukan hadis. Itu adalah hanya hadis palsu ya. Soalnya nanti akan terbentuk di benak pian, ada orang matanya juling, ini abahnya nih mungkin. Gitu nanti, enggak boleh. Itu bikinan orang-orang Syiah kalau tidak salah. Larangannya jelas dari Nabi Muhammad, tinggalkan. Ya. Ketika Allah halalkan, ada aturan juga. Bebas tapi ada yakni sedikit larangan, maka tinggalkan. Datangi istri Anda. Wallah alam bisa. Kembali kepada pertanyaan, maka kalau pertanyaannya boleh atau tidak, Anda mewasiatkan boleh. Apakah suami Anda wajib menunaikannya? Enggak wajib. Anda tidak bisa jamin dia kemudian bisa menahan hasrat seksualnya. Jangankan yang ini 1-2 tahun, 1 bulan setelah Anda meninggal pun mungkin dia tidak akan tahan. Wallahu alam bisa. Wallahu alam bisa. Jamaah, lanjut. Ada lagi? Apa ini? Oh, siap. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah seseorang perempuan pakai baju dan jilbab biasa, cuman tidak kelihatan lekuk tubuh dan aurat lainnya seperti baju jilbab syar'i. Maksudnya mungkin bukan jubah lebar gitu ya. Jamaah, di ayat Allah Subhanahu wa taala disebutkan wal yadribna bi khumurihinna ila jujubihinna. Khimar, jilbab. Bahasa kita jilbab. Ulun luruskan dulu dua istilah. Jilbab itu pakaian kurung sebenarnya. Pakaian yang menutupi seluruh tubuh itu jilbab. Tapi istilah jilbab di kita yang mereka maksudkan itu khimar, penutup kepala sampai dada. Maka hendaklah mereka, kan di ayat yang lain wal yadri apa ayatnya? Ya nisa'an ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'an yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Hai nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan perempuan-perempuan kaum muslimin agar mereka mengelurkan jilbabnya. Jilbab itu pakaian kurung full seluruh tubuh. Di ayat yang lain, wal yadribna bi khumurihinna ila juyubihinna. Kemudian hendaklah mereka menutupkan kepala mereka dengan khimar sampai dada. Ini minimal. Ketika pakaian Anda sudah lebar, tidak ketat, tebal, tidak tipis dan khimarnya hanya sampai dada, no problem. Anda sudah memenuhi persyaratan pakaian yang syar'i. Tapi akan lebih baik jika menutupi pinggul. Ulun tidak katakan kemudian lebih baik lagi kalau sampai lutut, enggak. Menutupi pinggul akan jauh lebih baik. Di antara daya tarik seorang wanita, aurat besarnya banyak. Di antaranya dada dan pinggul. Tutupi dua-duanya itu. Sudah lebar nih. Lebar tidak ketat. Tebal tidak tipis. Jenis kainnya plus pilih jenis kain yang baiknya. Terkadang ada sebagian kain enggak bisa kena angin sedikit, jiplak sekali dia seperti kain berbahan jersey atau jersey. Dulu awal-awal musim pakaian syar'i jenis kainnya itu. Tapi subhanallah kena angin sedikit jiplak dia. Padahal basicnya lebar, tapi ketika kena angin nempel seperti seperti spandek jadinya. Maka tinggalkan jenis kain yang itu. Bukan berarti kemudian yakni saya mendiskreditkan penjual kain jenis itu, enggak, yang lain yang lebih aman. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, yakni jika sudah menutupi dada itu minimal sekali. Akan lebih bagus jika sampai menutupi pinggul. Sebagian akhwat subhanallah, yakni khimarnya, ulun tidak berbicara jilbabnya. Khimarnya, bukan pakaian kurungnya. Khimarnya sampai lutut. Subhanallah. Luar biasa. Makin elegan. Makin anggun. Dan tentunya para ikhwan yang sudah sering ngaji, standar kecantikan wanita berubah. Bukan yang seksi, yang kelihatan sedikit paha, yang kelihatan sedikit dada, enggak. Semakin tertutup perempuan, ini luar biasa. Kenapa? Enggak kelihatan sama sekali. Padahal wajahnya aja enggak kelihatan, tapi bagi ikhwan, mungkin saya saja atau Anda juga ya, standar kita sudah berubah. Semakin terbungkus rapat perempuan, ini cantik banget nih perempuan. Padahal kita belum tahu. Entah dia boneng, kita enggak tahu ya. Tapi yang standar kita sudah berubah. Sorry. Enggak ada yang. Standar kita sudah berubah. Semakin tertutuplah Anda, semakin anggun, semakin cantik, semakin indah. Hingga kemudian rasanya ingin memiliki. Lanjut. Oke. Jadi kalau Anda sudah pakai yang standar, bagus. Tapi lebih dari itu akan lebih bagus. Ustaz, berkaitan dengan masalah khamar ada beberapa pertanyaan. Wah, syukur-syukur nih pilihan ganda nih. Bagaimana penggunaan alkohol dalam pengobatan? Boleh. Iya, boleh. Wallahu a'lam bishawab. Alkohol dalam pengobatan, alkohol dalam wewangian, boleh. Yang kita bahas, dan juga alkohol untuk pengobatan dan alkohol untuk wewangian, apakah sama dengan alkohol yang kemudian diminuman? Tidak kan? Beda. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana pengguna alkohol dalam masakan? Ada ya? Karena setahu saya zat atau bumbu yang mengandung alkohol akan menguap ketika dipanaskan bersama masakan. Dan yang tersisa hanyalah rasa sedapnya. Karena setahu ulun ada beberapa tempat makan yang menggunakan alkohol dalam masakannya. Jamaah, kata Nabi Muhammad SAW, ma haruma kathiruhu faqaliluhu haram. Yang diharamkan dalam jumlah banyaknya, sedikitnya pun haram. Bahasannya dikonsumsi. Bahasan tentang alkohol di parfum, itu bahasan najis atau tidak. Maka dia tidak. Bahasan kemudian dalam dunia pengobatan, kalau tidak ada alternatif yang lain, harus dengan itu untuk kemudian membersihkan luka misalnya. Dia bukan sesuatu yang dikonsumsi. Wallahualam bissawab. Wallahualam bissawab. Maka kalau untuk kemudian yang dikonsumsi, hindari. Tapi ingat jamaah, hukum asal makanan itu halal. Apalagi Anda tahu ingredientnya, Anda tahu basic dari bahan-bahannya ini. Maka bismillah makanlah. Gak mungkin dong kemudian kita datang ke banyak warung mengatakan, pian beralkohol kada? Kan gak gitu. Gak gitu kita. Hukum asalnya, ini nasi goreng, ini mie goreng, ini roti. Roti dari tepung, oke. Okay. Ini, bismillah, beli. Dan rata-rata, apalagi sudah level pinggir jalan, gak ada mereka kemudian terdaftar di Depkesnya atau gak ada juga BPOM-nya, enggak. Tapi hukum makanan jelas. Semua basicnya halal, makanan, minuman, sampai ada dalil yang mengharamkan. Dia daging babi kah? Atau dia daging binatang buas kah? Dan lain sebagainya. Maka tinggalkan. Tapi hukum asalnya dulu Anda pegangi, supaya Anda tidak repot dengan yang Allah SWT halalkan. Apa kaedahnya itu di postingan Ustaz Ahmad? Kaedah yang bagus. Halal, thayyib, tidak berlebihan. Ya, nikmati, no problem. Asal jangan berlebihan. Sesekali ketupat kandangan boleh, sesekali sate kambing silahkan. Allah berikan semuanya untuk kita nikmati, tapi ingat jangan berlebihan. Ketupat kandangan Senin, sate kambing Selasa, rumah makan nasi Padang Rebo, itu itu bahaya untuk kesehatan. Sesekali maksudnya ya jangan berlebihan. Takarannya harus tepat ya. Karena sudah garing jadi tahulah, berhati-hati lah. Lawas mana kita kadang makan mie ayam nih paling. Wallah alam bisa. Lanjut, yang terakhir. Bismillah, Ustadz, dulu waktu ulun masih bekerja di tempat yang haram, ulun pernah mimpi ketemu orang yang sedang duduk. Ini nanya mimpi nih. Okay. Ulun pernah mimpi ketemu orang yang sedang duduk, kemudian dia berdiri dan berkata, syukur bukan duduk, habis itu dia nyemplung ya. Berarti Anda ketemu Aquaman ya. Dia duduk, kemudian dia berdiri dan berkata, jangan kau membuatnya bersedih. Jangan kau membuatnya bersedih. Sepertinya mimpi Anda FTV ya. Bahasa Indonesianya bagus soalnya. Jadi sosok yang di mimpi Anda itu bahasa Indonesianya bagus ya. Dalam mimpi itu, ulun tahu dia Umar bin Khattab. Dan yang dia maksud, jangan kau membuatnya bersedih, adalah jangan membuat Allah bersedih. Dalam mimpi itu ulun nangis sampai bangun masih nangis. Batis dijajak bini. Alhamdulillah ulun sudah resign. Bolehkah ulun kisahkan mimpi tersebut sama kawan yang betakun, karena ulun ampih begawi. Wallah alam bisawab. Iya, maksudnya dia ingin ceritakan ke teman-temannya biar resign. Dia ingin ceritakan ke teman-temannya biar resign. Wallah alam bisawab. Syama'il Umar bin Khattab, kita enggak tahu banyak sebenarnya. Kita tahu posturnya doang ya. Yang diriwayat-riwayat disebutkan posturnya sangat besar. Dia ketika naik kuda, dan kita bicarakan kuda Arab, maka kudanya itu besar dan kakinya masih ngegesrek. Besar sekali Umar bin Khattab. Jadi kalau Anda ketemu laki-laki ini sepantaran dengan Anda, bukan berarti. Anda cross check lagi mimpi Anda, Anda rewind gitu ya. Oi, lain sekalinya. Wallahu alam bissawab. Wallahu alam bissawab. Artinya kita tidak tahu banyak tentang detail sahabat yang lain kecuali Nabi Muhammad, detail dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kenapa? Karena yakni siapapun orangnya bisa diserupai oleh jin dalam mimpi kita. Hanya satu yang dia tidak bisa serupai, Nabi Muhammad SAW. Tapi ini nasihatnya bagus, ya. Nasihatnya bagus. Jangan kau membuatnya bersedih. Wallahu a'lam. Jangan sekali rahimakumullah. Kata-kata bersedih untuk Allah Subhanahu wa taala tidak tepat. Kita bermaksiat dari balik sampai selesai, enggak ada peduli Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah enggak berkurang. Allah enggak menjadi hina ketika Anda bermaksiat terus. Sebaliknya, sejak Anda balik sampai Anda mati, Anda menjadi orang yang taat, Allah enggak tambah mulia. Allah mulia dari sononya. Artinya istilah untuk Allah bersedih agak kurang tepat, ya. Wallahu a'lam bissawab. Karena sedih, sedih di antara sifat yang kurang. Sedih itu di antara sifat aib. Kita punya kaidah, Allah jauh dari semua sifat yang bermakna aib. Kaidah asma dan sifat, kita harus faham. Wallahu a'lam bissawab. Jadi mungkin nasihatkan teman Anda dengan nasihat-nasihat yang lain, dengan dalil-dalil Muhammad tentang keharaman yang jelas. Gawian kita ini haram, penghasilan kita ini haram, akan berimbas buruk ke kita, berimbas buruk ke anak dan istri, karena kemudian penghasilan kita kita makankan ke mereka, imbasnya nanti juga doa kita enggak mustajab, bla bla bla. Sebutin dalil-dalil agar dia berpikir. Anda sudah sampaikan, faham dia, tugas Anda selesai. Sisanya banyak-banyak doa agar teman-teman ada doa, kemudian Allah berikan kepadanya hidayah. Wallahu a'lam bissawab. Dan bisa jadi kemudian keluar Anda dari pekerjaan. Pertanyaannya tadi siang, seorang keluar dari pekerjaan yang haram dapat pekerjaan yang baru, tapi di tempat yang baru ada kemaksiatan yang lain. Usahanya mungkin lurus, ya, misalnya, ya. Perusahaannya misalnya apalah gitu, ya, bisnis jual beli apalah, halal lah basicnya. Tapi di ruangan Anda, Anda berdampingan dengan meja dan dia perempuan. Di sebelah sana teman Anda ngerokok. Di sebelah sana teman Anda nyalakan musik cukup kencang, padahal pakai headset juga bisa, tapi dia pengen kencang supaya Anda juga dengarkan. Maka ini harus bersabar. Karena hukum asalnya penghasilan Anda sudah benar. Maka orang-orang sekitar Anda yang kemudian melakukan banyak keharaman, Anda harus sabar dulu. Itulah yang terjadi di masyarakat kita. Bah, dia sudah keluar dari yang haram, masuk ini pulang haram-haram. Enggak bisa. Anda harus bersabar. Lambat laun Anda bergaul, bisa Anda berdakwah kepada mereka satu persatu. Kalau Anda kemudian ingin nyaman, Anda wira swasta sendiri. Enggak usah jadi karyawan orang. Anda jadi bos sendiri. Enggak usah jadi karyawan orang. Belum lagi misalnya nanti bosnya yang enggak ngenakin misalnya. Udah, Anda usaha sendiri aja. Nyaman. Anda punya waktu bebas. Jangan disambung dengan lepas, ya. Bebas. Apalagi sudah punya karyawan, kawan yang amanah. Siapa hari ini? Bagus ya Pak Ayah. Aku keluar dulu aja. Keluar negeri. Mobian. Bukan keluar jalan-jalan. Bukan keluar cari makan. Keluar negeri. Kenapa? Bisnis sudah yang... Nah, Anda jadi bos. Wallahualam bisa. Bulik-bulik, bangkrut. Ditilepnya sebertan duit. Enggak, ya. Wallahualam bisa. Enak kalau Anda wirausaha, Anda punya waktu yang fleksibel. Hendak tutup toko, semua Anda tutup. Kenapa Pak tutup? Parak azan. Bayang. Orang mah hadangi lo. Mungkin bah zuhur dibuka lagi dihadangi. Kenapa buka-buka? Aku buka besok. Jadi beliau cuma buka toko dari jam 8 sampai zuhur. Besok lagi kubuka aja. Kona'ahnya luar biasa. Di kandangan ada orang buka warung, yakni ketupat kandangan cuma 2 hari. Tawakal tingkat dewa itu. Tawakal tingkat tinggi. Cuma 2 hari dia buka warung. Sabtu sama Ahad. Subhanallah. Luar biasa, ya. Senin sampai Jumat libur. Keren. Iya. Ini rasa bersyukurnya kayak tinggi sekali. Pokoknya 2 hari itu cukup, geser 5 hari. Mantapnya. Ini kadang 5 hari, 6 hari begawi, lembur pulang. Situ-itu jaga jihnya. Dia merasa kurang, istrinya merasa kurang, dia merasa istrinya kurang. Wallah, bisa. Bagus ya. Itu dua setup, satu punchline. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini yang bisa saya sampaikan dan bermanfaat. Sadana khilaf ulum mama. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi